Oke, coba deh kamu bayangin skenario ini ya. Waktu tuh nunjukin pukul 14.35 siang di hari Jumat. Hari Jumat siang, momen-momen rawan buat engineer nih. Bener banget. Kamu tuh posisinya adalah seorang engineer yang ya lagi siap-siap mau nyambut akhir pekan kan? Di layar monitor kamu, dashboard pemantauan bank digital tempat kamu kerja tuh nampilin grafik yang bisa dibilang sempurna. Ijo semua pasti. Iya, hijau semua. Metrik latensi stabil, persentase keberhasilan transaksi ada di angka 99,99%. Terus throughput juga lagi tinggi-tingginya. Karena hari gajian, kan? Tepat, ini hari gajian. Jadi semua sistem tuh kelihatan beroperasi dalam harmoni yang luar biasa indah. Tapi, nah ini tapinya nih, gulir waktu ke pukul 15.04. Cuma setengah jam kemudian ya? Ya, setengah jam. Tanpa ada peringatan apapun dari sistem alerting, kiamat kecil terjadi. Grafik trafik yang tadinya tinggi, itu tiba-tiba menukik tajam ke angka nol. Nol besar, wah. Semua transaksi transfer antar bank gagal. Layar HP jutaan pengguna cuma lampilin pesan time out yang ngebingungin banget. Call center langsung lumpuh karena lonjakan telepon masuk, dan tim engineering pastinya langsung ditarik paksa ke dalam war room darurat. Momen kayak gitu tuh bener-bener mimpi buruk arsitektur yang paling ditakutin ya. Hal yang bikin skenario kegagalan sistem berskala masif ini jadi sangat mengerikan tuh ketiadaan indikator awal. Nggak ada aba-aba sama sekali ya? Nggak ada. Nggak ada lonjakan CPU yang bertahap, nggak ada peringatan kalau memori udah mulai kritis sebelumnya. Sistem terdistribusi tuh emang gitu. Kegagalannya seringkali bersifat biner. Satu detik semuanya berfungsi sempurna, nah detik berikutnya langsung mati total. Benar, seluruh ekosistem lumpuh karena efek domino yang sama sekali nggak kelihatan dari luar. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Skenario bank digital tadi, itu sebenarnya adalah studi kasus pembuka dari sumber materi kita di penelusuran mendalam kali ini. Judul materinya itu Defensive Programming and Error Handling Strategies. Panduan teknis yang sangat komprehensif. Banget. Dan misi penelusuran kita hari ini tuh, kita mau ngebongkar anatomi dari kegagalan sistem raksasa. Buat kamu yang dengerin, kita ini nggak lagi ngomongin serangan DDoS dari hacker tingkat dewa ya? Bukan serangan siber. Bukan. Kita bakal ngebahas gimana detail-detail implementasi tingkat kode yang sering banget diabaikan justru bisa memicu keruntuhan infrastruktur. Kita mau lihat arsitektur pertahanan macam apa sih yang dibangun para engineer buat bikin sistem mereka bisa bertahan di dunia nyata yang kacau ini? Nah, yang menurut saya sangat menarik dari teks sumber kita itu adalah gimana penulisnya membingkai filosofi keandalan sistem ini dari halaman pertama banget. Ada satu pernyataan yang jadi fondasi seluruh dokumen ini. Kutipan yang fail at the edges itu ya? Iya, persis. Production systems fail at the edges, not at the happy path. Sistem produksi itu hancur di bagian batas pinggiran logika, bukan di jalur eksekusi utama yang berjalan mulus dan udah diuji ribuan kali. Maksudnya, jalur utama tuh kayak alur standar pengguna gitu kan? Betul. Alur standar yang biasa kita sebut happy path itu hampir nggak pernah jadi masalah. Kutipan ini tuh kayak mendobrak asumsi lama kita yang mikir kalau error itu cuma anomali. Padahal bukan anomali ya? Sama sekali bukan. Di lingkungan dengan ribuan microservices yang saling ngobrol satu sama lain, error itu bukan anomali. Itu adalah kondisi lingkungan yang konstan, sebuah kepastian. Kepastian, menarik banget. Nah, ngebahas soal batas pinggiran logika tadi, yuk kita balik sebentar ke war room bank digital yang kita ceritain di awal. Dokumen ini nyatet kalau tim engineering butuh waktu 3 jam penuh cuma buat nemuin akar masalahnya. 3 jam. Di saat layanan mati, 3 jam itu rasanya kayak seabad. Bener, dan pas saya baca hasil laporannya, saya lumayan kaget. Karena mereka tuh ternyata nggak nemuin satu kelemahan tunggal yang besar. Nggak ada satu bug raksasa gitu. Nggak ada. Seringnya emang gitu di sistem terdistribusi. Mereka justru nemuin 4 hal remeh yang kalau dilihat sendiri-sendiri tuh kayak nggak berbahaya. Tapi pas digabungin, boom, badai sempurna. Kita mulai bahas temuan yang pertama ya. Ada satu request API yang berhasil lolos ngebawa nilai nul di parameter yang kritis. Ah, the billion dollar mistake. Nul. Nah, iya. Gimana ceritanya sebuah nul yang kelihatannya sepele, ini bisa lolos dari lapisan API gateway yang ketat, terus mulai ngerusak sistem dari dalam. Ini tuh masalah klasik soal trust boundary atau batas kepercayaan antar sistem. Sistem bank itu mungkin punya validasi yang sangat ketat di pintu masuk atau antar muka publiknya. Tapi begitu udah masuk ke dalam, begitu requestnya udah masuk ke jaringan internal antar microservices, para engineer ini sering banget bikin asumsi kalau data yang beredar di dalam itu udah pasti bersih. Menggampangkan ya berarti. Betul. Jadi layanan inti di dalam bank, nerima payload data ini, nyoba memprosesnya, dan terjadilah null pointer exception. Tapi masalah utamanya sebenarnya bukan pada munculnya exception itu sendiri loh. Terus apa dong? Masalahnya adalah exception tersebut nggak ditangani secara spesifik. Dia cuma dibiarin dan akhirnya tenggelam gitu aja di dalam tumpukan log asinkron. Ini jadi titik awal di mana integritas aliran datanya mulai retak. Dan retakannya nggak ngebunyiin alarm apapun ya? Sama sekali nggak. Sunyi senyap. Wah, ngeri juga. Dan retakan ini diperparah sama temuan kedua dari tim. Teks nyebutin kalau di waktu yang bersamaan, layanan deteksi fraud atau penipuan dari pihak ketiga, itu lagi ngalamin degradasi latensi. Layanannya jadi lambat banget. Pihak eksternal ya ini? Iya, eksternal. Dan panggilan sistem dari bank ke layanan fraud ini ternyata pakai konfigurasi klien standar tanpa batasan timeout yang jelas. Nggak ada batas tunggunya. Saya bisa bayangin nih, ribuan thread di server bank tiba-tiba ngantri dan tersandar. Mekanismenya ini benar-benar destruktif kalau kita ngelihatnya dari kacamata manajemen sumber daya. Saat panggilan sinkron kayak gitu, nggak dikasih time out, thread yang ngeeksekusi request tersebut bakal terus diblokir. Nungguin respons yang nggak datang-datang. Persis. Nunggu tanpa kepastian. Ingat, ini hari gajian dengan puluhan ribu transaksi per detik. Thread pool di server aplikasi itu bakal habis kepake semua, cuma dalam hitungan detik. Jadi servernya penuh gara-gara antrian, bukan gara-gara kerjaan aslinya. Tepat. Aplikasi jadi lumpuh, nggak bisa nerima koneksi baru lagi. Dan yang bikin lebih parah, karena aplikasinya ini kelihatannya masih berjalan di tingkat proses, sistem operasi, mekanisme health check dari orchestrator kayak Kubernetes. Kubernetesnya nggak sadar kalau aplikasinya udah error. Kubernetesnya ngira aplikasinya masih sehat. Jadi traffic pengguna terus-terusan diarahkan ke pod yang sebenarnya udah jadi zombie itu. Astaga, trafiknya di Kienba tempat mati. Pantesan layanannya berhenti ngerespons. Oke, itu temuan kedua. Terus temuan ketiga dari laporan postmortem ini ngebahas soal sistem logging. Katanya pencatatan log terus jalan nulis data sampai membengkak ke 300 GB. Nggak ada konfigurasi rotasi log sama sekali. 300 GB itu besar banget buat file teks. Banget kan? Pertanyaan saya, gimana ceritanya tumpukan teks log sebesar ini bisa sampai ngunci database relasional? Bukannya database itu jalan di proses yang terpisah ya? Nah, ini menyentuh aspek infrastruktur fisik, terutama soal input-output atau I/O disk. Kasus kayak gini sering banget kejadian. Log aplikasi dan write-ahead log atau WAL dari database itu secara nggak sengaja ditempatin di partisi penyimpanan atau disk yang sama. Oh, berbagi harddisk yang sama intinya. Betul. Jadi pas log aplikasinya membengkak liar dan menuhin sisa ruang penyimpanan sampai habis, 0 byte. Database-nya mau nulis data transaksi, udah nggak bisa. Nggak bisa. Database kehilangan kemampuannya buat ngelakuin commit pada transaksi baru karena dia nggak bisa nulis ke WAL-nya sendiri. Sistem ngalamin I/O blocking yang absolut. Jadi sebenarnya database-nya nggak rusak secara logika ya? Nggak rusak. Logika database-nya baik-baik aja. Cuma fondasi penyimpanannya dirampas habis-habisan sama log aplikasi yang dibiarin liar tadi. Rentetan kegagalan yang gila sih ini. Dan untuk melengkapi badai bencana ini, temuan keempat ngebongkar soal memory leak atau kebocoran memori di sebuah pustaka pemrosesan JSON. Kebocorannya tuh sepele banget sebenarnya, cuma sekitar 1 MB per jam. Sangat kecil kalau untuk ukuran server modern. Iya, sangat kecil. Tapi karena container servernya ini udah nyala dan berjalan lebih dari sebulan tanpa ada update atau deployment baru, akumulasi bocornya ini akhirnya memicu intervensi keras dari sistem operasi. Kernel Linux terpaksa turun tangan. OOM killer ini yang tugasnya ngebunuh aplikasi yang rakus memori itu kan? Betul. Kebocoran yang lambat kayak gitu justru sangat berbahaya. Dia pelan-pelan banget makan heap memory, bikin garbage collector di dalam aplikasi kerja makin keras dan makin sering. Yang akhirnya bikin performa turun ya? Iya, memicu lonjakan latensi atau yang sering disebut stop the world pauses. Nah, pas memori fisiknya benar-benar habis tak tersisa, Kernel OS nggak punya pilihan lain selain membunuh proses aplikasi tersebut secara paksa demi menyelamatkan sistem operasi itu sendiri. Wow, jadi empat faktor kecil ini, input tanpa divalidasi, nggak ada batasan timeout, ruang disk yang habis, dan memori yang bocor pelan-pelan, keempatnya bergabung buat ngehancurin sebuah arsitektur bank yang harusnya sangat tangguh. Dan ingat, semuanya berawal dari hal-hal yang sering dianggap sepele di fase pengembangan. Ngebaca keruntuhan sistem sebesar ini gara-gara hal-hal sekecil itu bikin saya, ya, mikir ulang tentang definisi kita soal error itu sendiri. Di dalam teks sumber kita, penulisnya ngasih semacam spektrum kegagalan yang presisi banget. Mereka ngebedain antara bug, exception, fault, failure, sampai incident. Pembagian itu sangat krusial di dunia site reliability engineering. Nah, coba kita bahas urutannya. Pembagian ini tuh kayak kerangka kerja buat ngukur tingkat keparahan masalah, kan? Betul. Kita mulai dari dasar ya. Sebuah bug itu murni kesalahan logika manusia di tingkat kode. Misalnya, programmer salah nulis rumus perhitungan bunga. Oke, itu bug. Kalau exception? Exception itu kondisi operasional yang menyimpang, tapi udah bisa kita antisipasi sebelumnya. Ini yang sering disebut expected unexpected. Contohnya kayak koneksi jaringan yang tiba-tiba putus sebentar. Persis. Atau file yang mau dibaca ternyata nggak ada. Nah, yang perlu banget kita garis bawahi adalah transisi selanjutnya, yaitu menuju fault. Fault ini adalah cacat atau kelemahan pada desain arsitektur. Oh, kayak ketiadaan timeout di layanan fraud tadi, itu masuknya fault ya? 100%. Itu fault. Nah, kalau fault ini terekspos atau dieksploitasi oleh kondisi sistem yang lagi buruk, dia bakal berevolusi jadi failure. Di tahap failure ini, sebuah komponen atau layanan udah benar-benar berhenti berfungsi. Dan puncaknya adalah incident. Betul. Insiden itu adalah momen di mana kegagalan komponen tersebut menembus batas internal dan langsung ngasih dampak buruk ke pengalaman pengguna akhir. Kayak nasabah bank yang nggak bisa transfer tadi, itu udah masuk kategori insiden besar. Jadi, filosofi utama yang ditekankan dalam panduan ini tuh sebenarnya tentang pergeseran fokus engineer ya, daripada buang waktu nyoba mencegah setiap exception yang muncul. Yang mana itu mustahil di sistem terdistribusi. Iya, mustahil. Jadi para arsitek software harusnya fokus buat mutus rantai mutasi error ini, gimana caranya biar sebuah fault nggak bereskalasi jadi failure, dan ngebatasin jangkauan kerusakan atau blast radius dari failure, biar nggak meluas jadi insiden berskala global. Itulah esensi sesungguhnya dari merancang sistem untuk ketahanan. Paradigma ini nuntut para engineer buat menerima kegagalan sebagai elemen arsitektur kelas 1. Setara dengan fitur produk itu sendiri ya? Betul. Kegagalan harus didesain sama kayak kita mendesain fitur keranjang belanja. Menarik. Nah, untuk ngebangun ketahanan semacam itu, sumber kita ngenalin metodologi yang namanya defensive programming. Pas saya baca strategi-strateginya, ini tuh rasanya jauh melampaui sekedar nambahin blok pengecekan if-else doang. Jauh lebih dalam dari itu. Strategi pertama yang dibahas itu adalah validate early. Dokumen ini nekenin banget pentingnya kita memblok data yang jelek atau nggak valid sedini mungkin, langsung di pintu masuk sistem. Konsep validate early ini sebenarnya sejalan banget sama prinsip zero trust architecture di dunia keamanan cyber. Tapi di sini kita terapin ke aliran data. Di arsitektur microservices yang kompleks, setiap layanan harus memperlakukan semua input, mau itu dari luar atau dari dalam internal, sebagai sesuatu yang berpotensi merusak. Sampai terbukti aman gitu kan? Iya, kalau kita ngedeteksi ada anomali struktur data, jangan kasih ampun, langsung tolak di gerbang API. Karena kalau dibiarin masuk, bisa bahaya ya? Bahaya banget. Membiarkan data yang cacat masuk lebih dalam ke lapisan bisnis atau lapisan database cuma bakal nyiptain inconsistency state. Dan kalau data udah berantakan di database, debug-nya bakal setengah mati nanti. Benar. Hal ini juga nyambung langsung ke strategi kedua yang jujur aja menurut saya agak kontraintuitif buat sebagian orang. Strateginya namanya fail fast dan fail safely. Insting alami kita sebagai engineer pas mendesain sesuatu kan biasanya pengen bikin sistem tuh terus jalan bagaimanapun caranya. Jangan sampai mati pokoknya. Itu insting bertahan hidup yang wajar. Tapi sayangnya di konteks sistem terdistribusi itu salah besar. Teks kita berargumen keras kalau nunda-nunda kegagalan itu adalah keputusan arsitektur yang jauh lebih mematikan. Kenapa bisa gitu? kan mending sistemnya tetap melayani user, walaupun agak pincang? Karena memaksa sistem yang lagi berada dalam status atau state yang nggak valid buat terus beroperasi, itu sama aja ngasih resep untuk korupsi data skala besar. Oh, karena asumsi perhitungannya udah salah dari awal ya? Persis. Disinilah prinsip fail safely masuk. Lebih baik sebuah proses kita bunuh secara paksa di awal, keluarin pesan exception yang jelas, dan gagalkan transaksinya, daripada ngebiarin sistem jalan ngawur. Jadi mending layanannya mati sebentar ya? Jauh lebih mending. Mulihin sistem dari downtime yang cuma 5 menit, itu jauh lebih gampang dan murah. Coba bandingin sama kalau kamu harus ngebersihin jutaan baris data nasabah di database yang rusak, gara-gara sistemnya sok kuat mencoba bertahan hidup pakai logika yang udah amnesia. Benar juga. Repot urusannya kalau saldo nasabah udah telanjur berantakan. Nah, teks ini juga nyentuh soal gimana komponen-komponen ini harus berkomunikasi pas terjadi kegagalan. Khususnya ngebahas soal guard clauses dan pentingnya bikin pesan error yang ngasih konteks. Jadi nggak cukup ya cuma nangkap error, terus nge-print teks internal server error doang ke log. Nggak cukup sama sekali. Pesan error tanpa konteks itu ibarat ninggalin beban utang teknis buat rekan kerja kamu. GERD clauses di baris awal fungsi itu mastiin operasi nggak bakal jalan kalau prasyaratnya belum terpenuhi. Semacam satpam di pintu depan kodenya ya? Betul, satpam logika. Dan pas prasyarat itu gagal, sistem nggak boleh cuma bilang error. Sistem harus nyuntikin yang namanya trace ID, terus parameter apa yang bikin gagal sama metadata lingkungannya, semuanya dimasukin ke pesan error. Biar pas engineer-nya nyari tahu masalahnya, mereka punya petunjuk yang jelas. Tepat. Ini bakal ngubah proses debugging dari yang tadinya kayak investigasi buta nyari jarum di tumpukan jerami, jadi sebuah diagnosis medis yang terukur dan akurat. Oke, ngebahas soal gimana kita harus merespons error, dokumen ini bawa kita ke sebuah persimpangan desain arsitektur yang seru banget. Ada debat abadi antara fail fast lawan graceful degradation. Teks ini ngasih contoh gimana dua industri besar ngambil jalan arsitektur yang benar-benar bertolak belakang. Coba kita lihat dari sudut pandang perbankan dulu. Di ekosistem finansial atau perbankan, kita tuh berpedoman sama teorema CAP. Dan di bank, konsistensi data itu selalu menang di atas ketersediaan layanan. Konsistensi lebih penting daripada layanan terus nyala ya? Mutlak lebih penting. Arsitektur bank itu diwajibkan untuk fail fast. Jadi misalnya nih, ada keraguan sedikit aja soal sinkronisasi antara layanan riwayat mutasi sama layanan saldo utama. Terus salah satunya lemot ngerespons gitu. Nah, kalau lewat batas waktu, walau cuma beberapa milidetik, sistem harus langsung ngebatalin seluruh operasi transfernya. Nggak boleh diterusin ya, mending digagalin. Harus digagalkan. Konsistensi data mutlak diperlukan. Ngebenerin selisih saldo rekonsiliasi uang nasabah yang hilang atau ganda itu jauh lebih ngancurin reputasi bank daripada sekedar nolak transaksi nasabah untuk sementara waktu. Masuk akal. Nah, berbanding terbalik banget nih kalau kita lihat industri e-commerce. Dokumen kita nyorotin gimana platform retail online raksasa justru rela ngorbanin konsistensi parsial mereka demi mempertahankan ketersediaan sistem. Ini yang dinamakan graceful degradation, kan? Betul. Di dunia e-commerce, setiap milidetik layanan kamu down, itu artinya hilangnya uang dari konversi penjualan. Iya, orang mau belanja malah nggak bisa. Apa yang ditampilin ke pengguna? Kan AI-nya lagi mati. Arsitekturnya bahkan langsung ngelakuin fallback. Dia bakal belokin permintaan pengguna ke layanan cache sederhana yang cuma nampilin daftar barang-barang terlaris secara statis. Oh, pantesan kadang kalau buka app belanja, rekomendasinya kerasa kurang pas, tapi aplikasinya tetap jalan lancar aja. Nah, itu. Pengguna emang nggak dapat rekomendasi produk yang presisi, tapi fitur utama bisnisnya tetap jalan. Yaitu kemampuan user buat masukin barang ke keranjang belanja dan bayar. Persis, critical path-nya nggak boleh mati. Wah, ketegangan antara milih konsistensi sama ketersediaan ini kerasa makin tajam ya pas kita masuk ke pembahasan soal sistem terdistribusi secara utuh. Bagian studi kasus soal payment gateway di teks kita nyorotin bahaya tersembunyinya dari mekanisme pemulihan yang naif. Katakanlah engineer-nya udah belajar dari kasus bank tadi, terus mereka nerapin time out di semua panggilan eksternalnya. Oke, udah pakai time out ya? Udah, tapi dokumen ini ngasih peringatan keras soal efek destruktif dari nerapin fitur retry atau coba ulang secara langsung habis kena time out. Istilahnya tuh time out cascade atau badai retry. Ini kejadiannya gimana nih? Mekanisme retry yang statis, yang langsung ngehajar ulang server di sistem dengan traffic tinggi, itu sebenarnya adalah bentuk serangan DDoS. Bedanya, serangan ini kita lakuin sendiri ke infrastruktur kita atau ke infrastruktur mitra bisnis kita. Bunuh diri arsitektural ya namanya. Benar. Bayangin gerbang pembayaran mitra lagi lemot karena kelebihan beban. Mereka mulai mutusin koneksi atau ngasih response time out. Kalau sistem kita ngerespons time out itu dengan nembakin ulang ratusan ribu request secara serentak di milidetik berikutnya, server mitra yang lagi ngos-ngosan makin hancur dong. Tumbang total. Kita secara efektif ngebunuh layanan yang lagi berjuang buat pulih. Kasian juga layanannya. Padahal niat kita nge-retry biar transaksinya berhasil, kan? Terus solusinya gimana dong biar kita bisa ngelakuin retry tapi dengan cara yang empatik sama server yang lagi menderita? Panduan kita mecahin masalah ini pakai kombinasi dua pola. Pertama, exponential back-off, dan kedua, pola circuit breaker. Oke, kita bahas yang exponential back-off dulu. Gimana cara kerjanya? Sederhananya, ini ngubah jeda waktu percobaan ulang secara logaritmik. Daripada kita nyoba ngirim request tiap satu detik terus-terusan secara membabi buta, sistem bakal nunda percobaan kedua jadi 2 detik. Terus percobaan ketiganya jadi 4 detik. Makin lama ya jedanya? Nah, iya. 4 detik, 8 detik, dan seterusnya. Ini ngasih waktu buat server bernapas. Oh ya, buat ngindarin masalah yang namanya thundering herd. Thundering herd itu apa tuh? Itu situasi di mana ribuan proses ngelakuin retry barengan di detik yang benar-benar sama. Biar nggak gitu, engineer biasanya nambahin jitter. Jitter? Kayak ngasih elemen acak gitu ya? Betul. Sedikit variasi waktu acak di interval retry-nya, biar penyebarannya merata. Oke, itu buat ngatur antrian retry. Tapi kan kalau server gerbang pembayarannya emang udah beneran mati total, di back off selama apapun ya tetap aja gagal, kan? Tepat sekali. Makanya, back off aja nggak cukup. Di titik itulah circuit breaker ngambil alih komando. Pola circuit breaker atau pemutus arus, ini jujur ya, pas saya baca, ini salah satu adaptasi konsep dari dunia kelistrikan perangkat keras ke dalam perangkat lunak yang paling brilian yang pernah saya tahu. Konsepnya emang luar biasa elegan. Dia beroperasi layaknya mesin status atau state machine. State-nya ada 3 kan? Tertutup, terbuka, sama setengah terbuka. Bisa tolong jelasin gimana transisi antar state ini nyelamatin sistem? Boleh. Bayangin saklar listrik di rumah kamu. Saat sistem beroperasi normal tanpa masalah, sirkuitnya dalam status tertutup. Arus atau request mengalir lancar. Oke, normal. Nah, kalau tingkat kegagalannya tiba-tiba naik lewatin ambang batas, misal 50% request ke payment gateway gagal dalam 10 detik terakhir, sirkuitnya otomatis njepret, berubah jadi terbuka. Arusnya keputus, berarti semua request baru ditolak. Betul. Dalam kondisi terbuka ini, sistem kita dengan sengaja bakal langsung ngegagalin semua transaksi baru secara internal. Kita nggak ngelepas request itu keluar jaringan sama sekali. Wah, jadi selain melindungin resource kita sendiri biar nggak numpuk, kita juga ngasih waktu istirahat buat layanan eksternal di luar sana ya? Persis. Kita stop dulu interaksinya. Nah, setelah jeda waktu tertentu, sirkuit ini nggak langsung ditutup. Dia bakal beralih ke fase setengah terbuka. Setengah terbuka ini ngapain? Nyoba ngetes air? Bener, ngetes ombak. Dia cuma ngizinin 1 atau 2 request percobaan buat lewat. Kalau request tester ini sukses dan dapat respons baik, sirkuit bakal balik ke status tertutup dan operasi normal lagi. Tapi kalau gagal? Balik nyepret jadi terbuka lagi ya? Balik terbuka. Ini benar-benar arsitektur pertahanan dinamis yang sangat-sangat canggih. Keren banget. Berbagai strategi yang kita bahas dari tadi tuh nunjukin betapa tingginya kedewasaan engineering yang diperluin buat nanganin sistem skala besar. Tapi nih, saya pengen kita bahas sedikit sisi gelapnya. Di dokumen kita ada bagian yang ngebahas anti-patterns, alias dosa-dosa besar yang sering dilakuin programmer pas nulis kode error handling. Ah, the empty catch block. Yes, praktek ini dikutuk abis-abisan sama penulisnya. Coba deh buat kamu yang dengerin. Bayangin ada developer nulis block try catch di kodenya buat nangkap exception. Terus di dalam block catch-nya. Dikosongin gitu aja. Kosong lompong. Nggak ada kode apapun buat nanganin errornya. Kenapa sih praktek yang kelihatannya cuma sekedar cuek sama error ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat fatal? Ibaratnya tuh gini, kamu mecahin gelas kaca di ruang tamu, terus serpihannya kamu sapu masuk ke bawah karpet biar nggak kelihatan kotor. Kelihatannya bersih, padahal nunggu waktu ada yang nginjek ya. Persis. Empty catch block itu nyiptain ilusi stabilitas palsu yang nipu seluruh instrumen pemantauan kita. Dia ngebungkam sinyal kegagalan. Misalnya nih, ada proses yang gagal ngurangin saldo rekening. Atau gagal ngirim email konfirmasi tiket pesawat. Terus errornya ditelan aja sama block catch kosong itu. Ditelan bulat-bulat, aplikasinya jalan terus seolah-olah transaksinya sukses sempurna. Nggak ada jejak di log. Terus ketahuannya kapan dong? Ketahuannya 6 bulan kemudian, pas tim data analitik nemuin selisih jutaan dolar di laporan keuangan akhir tahun. Dan parahnya, tim engineering sama sekali nggak punya jejak komputasi, nggak ada metrik, nggak ada log buat ngelacak anomali ini asalnya dari mana. Wah, utang teknis yang bunganya gila-gilaan itu sih ngeri banget. Sangat mahal untuk dibayar. Hal ini secara langsung nyorotin poin krusial berikutnya soal visibilitas sistem. Mengandalkan sekedar file text log yang nggak beraturan itu udah nggak memadai lagi di era cloud native sekarang. Terus kita nekenin banget transisi besar menuju konsep observability yang komprehensif. Observability itu adalah evolusi dari sekedar monitoring. Kita bergeser dari pendekatan yang cuma reaktif jadi super proaktif. Jadi nggak nunggu rusak dulu baru nyari tahu ya? Betul. Ini tentang implementasi unstructured logging yang formatnya bisa langsung dibaca dan diindeks sama mesin. Terus juga pakai distributed tracing buat ngelacak perjalanan satu request pengguna yang ngelewatin puluhan microservice yang berbeda. Dan mengekspos metrik-metrik bisnis secara real-time. Tepat. Tujuannya apa? Biar kita bisa ngebangun sistem alerting yang sifatnya prediktif. Kita tuh nggak mau baru dikasih tahu pas CPU udah mentok 100%. Telat. Terus maunya gimana? Kita mau sistem itu pakai algoritma buat ngenalin tren aneh yang tersembunyi. Misalnya, sistem ngasih alert, hey, tingkat kegagalan penggacaan cache kita pelan-pelan naik 15% nih dalam 2 jam terakhir. Oh, jadi engineer bisa langsung bertindak sebelum sistemnya beneran kolaps dan dirasain sama pengguna? Benar. Kita intervensi sebelum masalahnya melanggar batas toleransi service level objective atau SLO dari pelanggan kita. Luar biasa. Dari tadi kita udah nyelam dalam banget nih ke arsitektur pertahanan sistem. Mari kita tarik garis merah dari semua ini. Kesimpulan fundamental yang saya dapat dari penelusuran dokumen ini adalah kita butuh pemahaman ulang tentang apa yang ngedefinisiin seorang engineer atau praktisi teknologi tingkat lanjut. Sebuah definisi ulang soal kedewasaan engineering. Benar. Engineering maturity itu ternyata nggak pernah dinilai dari seberapa elegan sebuah sistem berjalan pas semuanya lagi sempurna. Pas jaringannya secepat cahaya, dan kapasitas CPU-nya melimpah ruah. Kemampuan sejati seorang arsitek justru diuji pas dunia lagi kacau balau, pas latensi jaringannya naik turun nggak jelas, pas layanan mitra dari pihak ketiga mati total berjam-jam. Pas memori server pelan-pelan bocor, atau pas harddisk-nya kepenuhan. Itulah medan tempur yang sebenarnya. Penulis buku ini merangkum realitas keras itu pakai satu observasi penutup yang menurut saya tajam banget. Dia bilang, "Code that only works in ideal conditions is not engineering. It is optimism." Kode yang cuma jalan benar di kondisi ideal itu bukanlah sebuah mahakarya engineering. Itu cuma sekedar optimisme naif. Sehari-hari. Setuju banget. Buat kamu yang tiap hari pakai atau bahkan ngebangun infrastruktur teknologi, pembedahan materi kita hari ini harusnya ngasih kamu perspektif baru pas kamu natap layar HP atau komputermu. Nanti, kalau suatu saat ada aplikasi yang nolak ngerespon atau nampilin pesan error kayak sistem sedang sibuk, kamu sekarang tahu kalau itu tuh seringnya bukan sekedar kerusakan sistem yang bodoh. Bukan aplikasinya jelek ya? Bukan. Kamu sekarang paham kalau di balik layar itu ada mekanisme tak terlihat yang lagi kerja keras. Ada circuit breaker yang lagi jepret motong arus buat nyelamatin server utama. Ada algoritma graceful degradation yang lagi nyari rute alternatif biar kamu tetap bisa belanja. Atau ada mekanisme pertahanan yang milih dengan sadar buat matiin satu fitur sementara biar nggak terjadi badai korupsi data yang jauh lebih fatal. Tepat. Kegagalan sementara itu justru sering jadi bukti kalau arsitektur pertahanan aplikasinya lagi beroperasi dengan sangat-sangat sempurna. Bekerja sesuai desainnya untuk melindungi hal yang lebih besar. Betul. Dan sebagai penutup penelusuran mendalam kita hari ini, saya pengen ninggalin satu eksperimen pemikiran buat kamu. Ini terinspirasi dari bagian paling akhir dokumen kita. Teks ini sempat bahas sedikit soal arsitektur yang namanya Saga Pattern. Pola ini dipakai di sistem transaksi terdistribusi yang sangat kompleks. Pola saga ini cukup advance. Inti dari pola ini adalah kesadaran bahwa kita nggak bisa sembarangan ngerollback atau ngebalikin data secara instan kalau ada error di proses yang ngelewatin berbagai layanan berbeda. Bener. Karena layanannya misah-misah ya, jadi di pola saga ini, setiap langkah operasi maju, itu harus selalu dipasangin sama fungsi kompensasinya buat mundur. Jadi kalau kamu lagi jalanin langkah kelima, terus tiba-tiba gagal, sistem gak diam aja. Dia secara otonom bakal langsung ngejalanin fungsi kompensasi buat ngebatalin langkah keempat, ngebatalin langkah ketiga, dan seterusnya mundur ke belakang secara elegan. Ngebatalin efeknya secara teratur dan aman. Iya, teratur banget. Nah, sekarang coba deh kamu bayangin, gimana jadinya kalau kita ngadopsi prinsip saga pattern ini dari dunia komputasi terus kita terapin ke dalam kerangka cara kita ngambil keputusan strategis dalam karir atau kehidupan pribadi? Wah, ini filosofi sekali. Coba pikirin, kalau setiap lompatan besar atau risiko yang kamu ambil di hidup ini udah kamu rancang dengan sebuah fungsi kompensasi bawaan, sebuah plena mundur yang udah siap sedia buat langsung diaktifin pas kamu ngalamin kegagalan parsial di tengah jalan. Jadi, kita nggak panik saat gagal, karena langkah mundurnya udah didesain dari awal. Persis. Pertanyaannya, seberapa besar kepastian arsitektural macam itu bakal memperluas keberanian kamu buat ngambil risiko-risiko gede yang tadinya kerasa menakutkan? Sebuah arsitektur pertahanan yang emang dirancang dari awal buat menerima kekacauan dunia nyata. Bukan cuma buat melindungi baris kode di server ya? Betul. Tapi juga buat melindungi lintasan dan keputusan dalam hidup kita sendiri. Oke deh, cukup sekian eksperimen pikiran dari kita berdua. Sampai jumpa di penelusuran sistem berikutnya.